dan berpodcast softnya. Dimohon bagi jamaah yang mohon handphone untuk di silent sejenak agar tidak mengganggu waktu salat. Insyaallah kajian pagi pada hari ini, sesi pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Kim Nasir, dan sesi kedua akan disampaikan oleh Ustaz Roni Abdul Fatah langsung dari Masjid Darut Wahid Bandung. Informasi ini sekaligus dengan pada jamaah dan santri dipersilakan untuk mengikutinya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal fanah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silakan diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله أكبر. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allah Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ Allah. Allahu Akbar. Allah. السلام عليكم ورحمة الله. Hadirin berkenan sejenak menunggu jenazah ke sini ya. Sebelum diberangkatkan kita bagi yang akan sholat jenazah kita sholatkan bersama. Silakan zikir dulu secara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah berpulang kembali kepada penciptanya, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menggenggamnya setiap saat. Bersyukur sudah diberi kesempatan kembali ke Indonesia, bisa berkumpul dengan keluarga besar di sini sebelum waktunya tiba. Baru sekitar seminggu ada di Indonesia. Kemarin jam 4.12 sore dipanggil kembali oleh penciptanya. Tidak mungkin wafat kecuali dengan perintah Allah. Sebentar lagi jenazah akan kesini sholat. Barusan ayahnya membacakan ayat surat Ali Imran dan surat An-Nisa. Masya Allah, mengingatkan kita semua bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Allahumma salli ala sayyidina. Ya, mudah-mudahan wafatnya bayi ini mengingatkan kita bahwa usia itu bisa datang kapan saja dan bisa tidak diduga, karena kemarin pagi masih main lucu-lucunya, masih dikirimkan fotonya, dan sore sudah wafat. Hadirin sekalian, tidak boleh ada kejadian seperti ini lewat begitu saja, kecuali harus jadi hikmah bagi kita. Di balik kesedihan ini, syukur sudah datang ke sini. Ah, inilah jenazahnya. Gezia Naura Khadijah. Ustaz, kita bincang-bincang dulu sebentar, Ustaz. Ada mikrofon untuk Ustaz. Kabel dulu. Kabelnya dulu. Ya, tidak keberatan kalau bincang-bincang dulu. Siapa, Pak? Alhamdulillah, ya turut sangat sangat sedih, berduka cita. Ustaz Maulana Yusuf kemarin belajar dengan istrinya di Yaman, di Ta'rim, dan rencananya 40 hari lalu hamil ini, sehingga ditunda sampai kelahirannya. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Ada hikmah yang bisa disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hikmah yang didapat dari kejadian ini, Allah adalah Maha Pengatur segalanya. Karena yang pertama, bayi ini alhamdulillah dilahirkan juga dengan proses yang sangat cepat, pun kematiannya juga, kewafatannya juga Allah atur dengan proses yang sangat cepat juga. Ya, saya dengar dari Ica ibunya, lahirnya sangat cepat, tidak terasa sakit. Hanya 10 menit ya, sudah bisa jalan pulang kembali, karena memang begitu dia. Dan pulangnya juga sangat cepat. Tadi yang dibacakan itu waktu ngimami surat apa, Ustaz? Surat Ali Imran. Mungkin ini bisa mengingatkan kita, bisa dibacakan cuplikannya, Ustaz? Boleh. Oh. Bacakan ajatnya juga ya. Karena ini menjadi... wafatnya beliau harus jadi dakwah juga bagi kita semua. Bahwa ajal sudah ditentukan dari usia 120 hari di rahim ibu dulu. Kita semua hari demi hari akan semakin dekat. Surat Ali Imran ayat 185-186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة طريقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dialah yang memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Begitulah hadirin, surat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal jung'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan pasti akan ditimpakan kepadamu sedikit rasa ketakutan, waljui kelaparan, minal amwal, harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu yang ditimpa musibah, dia berkata, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami semua kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat Allah, karunia Allah yang sangat besar, keberkahan yang sangat besar, ampunan dan juga petunjuk dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 155. Ya, 155 sampai 157. Sampai 157. Ada lagi ayat yang dibacakan, Ustaz? Ayat rakaat yang kedua tadi surat An-Nisa ayat 78-79. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Dimanapun engkau berada, kematian akan mendatangi kamu kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari Allah. Maka mengapa orang-orang yang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini saya bacakan hadis kudsi. Wahai anak Adam, bila engkau sabar dan mencari ganjaran pada saat awal musibah yang menimpa, maka aku tidak meridhoi pahala bagimu selain surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari riwayat lain dari Abu Musa al-As'ari, Rasulullah SAW bersabda, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambamu? Benar, benar, jawab mereka. Lalu dia bertanya, Allah bertanya, apa yang dikatakan oleh hamba? Mereka lantas menjawab, dia membacakan pujian kepadamu dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hamba, hambaku di rumah di surga, dan namailah ia dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, hadis hasan. Riwayat lainnya Abu Hurairah, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, tidak ada balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hamba yang beriman, yang jika aku mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian ia mengharap pahala dengan musibah itu, kecuali Allah berikan surga. Mudah-mudahan anak inilah yang bisa menjadi jalan bapak ibunya dan keluarganya ke surga. Tadi kakaknya bagaimana yang kecil ini? Kakaknya pertama kali memang dikondisikan di rumah sehingga main saja. Masya Allah. Begitulah hadirin. Semoga banyak hikmah. Ica bagaimana menyikapi ini? Alhamdulillah. Ibunya. Malah beliau yang tegar lebih dulu ketika memutuskan apakah dilanjut pemakaian alat-alat bantu di rumah sakit. Memang karena memang sudah 3 kali. Ya, alhamdulillah Ica langsung mengikhlaskan gitu. Memang kalau sudah Allah takdirkan ya kita harus bisa mengikhlaskan. Ya alhamdulillah ibunya yang kelihatannya lebih tegar daripada kakeknya. Ya pasti ibunya pedih sekali, tapi Ica yang mengatakan ya sudah pulang pak katanya. Sambil ngirim foto ini tadi beberapa detik sebelum sakit. Masya Allah. Dan ibunya berharap Khadijah ini bisa bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Amin, amin. Ya, kenapa diberi nama, nama lengkapnya gimana? Haziyah Nurul Khadijah. Kenapa diberi nama itu? Haziyah pahlawan wanita Nurul Cahaya Khadijah Khadijah. Jadi karena memang lahir di sana penuh dengan perjuangan, sehingga harapan anak ini bisa berjuang keras, kemudian kelak nanti bisa seperti Sayyidah Khadijah yang mendampingi Rasulullah. Masya Allah. Walaupun tidak lama hidupnya di dunia, tapi mudah-mudahan bisa banyak makna. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian juga yang menyimak ini lewat YouTube, lewat Facebook. Semoga banyak hikmah. Sedikit diungkapkan kembali, ada 3 rahasia kematian. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu. Tidak ada yang tahu, bahkan kita tidak tahu siang ini kita masih ada atau tidak. Yang kedua, Allah rahasiakan tempat. Lahir di Yaman, wafat di sini, akan datang dulu ke sini. Dan kami bersyukur kami keluarga sempat bertemu, kumpul semuanya ya, semuanya sempat. Dan yang ketiga, cara ya, kita tidak tahu. Benar-benar tidak diduga, semalam masih main, pagi masih juga. Dan ternyata sore sudah pulang. Ada tayangan yang video kecilnya itu? Ada gak? Belum nyampe? Sudah sampai belum? Ah, bikin sedih tapi. Ada yang divideokan pada waktu lucu-lucunya. Kemarin main juga ke Eko Pesantren ya, ini ya. Iya, Bapak. Ya, sekarang. Oh, kan dikebumikan, dimakamkan di Eko Pesantren. Di sana yang tempat A wasiat kemarin, tempat dikubur AA. Kalau tadinya saya kira saya yang lebih dahulu akan pulang, tapi sekarang ternyata bayi yang lebih dahuluan pulang. Begitulah. Mudah-mudahan nanti bisa dikuburnya saya di sebelah beliau, karena beliau duluan jadi ayang nyusul. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Mohon doa agar orang tuanya diberikan kesabaran, kekuatan, dan nanti diberi lagi momongan yang bisa melanjutkan perjuangan kakaknya yang sudah wafat duluan ini. Dan semoga siapapun yang hadir lebih siap menghadapi kapanpun kematian kita. Agar husnul khotimah, maka teruslah melakukan kebaikan-kebaikan. Agar kita diwafatkan dalam keadaan baik. Berpikir baik, berkata baik, bersikap baik, berhati baik. Kita tunggu saat dengan yang terbaik. Ah, ini beberapa waktu. Bisa lihat, Ustaz? Ya Allah ciptakan bayi ini. Pak, mudah-mudahan nanti jumpa di surga ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kita sholat jenazah dan bagi yang punya waktu luang akan ikut ke Eko Pesantren ya, dimakamkan di sana. Terima kasih seluruhnya sahabat-sahabat sekalian. Mari kita sholat jenazah. Empat takbir. Takbir yang pertama Fatihah, kedua sholawat, tiga doa untuk jenazah. Ini jenazahnya anak perempuan ya. Dan takbir keempat sudah itu salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih hadirin sekalian. Kita akan lanjut menuju ke kereta jenazah. Ajalah yang bawah ya.